Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد جماعة سكالين رحمني ورحمكم الله جميعا سمك الله ورحمتك تسموه. Kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu tujuan, dengan satu misi, yaitu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah diciptakannya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan kita diciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka mereka beribadah hanya kepada aku. Beribadah hanya kepada Allah, beribadah dengan ikhlas, mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah. Menauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam hal ibadah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, sesembahan yang diibadahi dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah puncak tauhid. Menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala wajib dengan tiga macam tauhid. Sebelum kami menjelaskan tentang tauhid ini, tiga macam tauhid tersebut, dan telah kita dengar bahwa puncaknya adalah tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, menauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Agar diketahui bahwa tauhid, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan tauhid adalah pembahasan keimanan kepada Allah. Pembahasan keimanan kepada Allah, beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama dari enam rukun iman yang menentukan sahnya keimanan seseorang. Beriman kepada Allah, al-iman billah, beriman dengan malaikat-malaikatnya, al-iman bimalaikati, beriman dengan kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya, al-iman bikutubih, beriman dengan para nabi dan rasul, al-iman bir rusul, bil anbiya'i war rusul, beriman dengan hari akhir, al-iman bil yaumil akhir, dan yang keenam dari enam rukun iman yang wajib kita yakini, kita imani adalah beriman dengan takdir, takdir baik dan buruk. Al-iman biqadari bil qadar khairi wa syarri. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala meliputi beriman, mengimani wujud Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada wujudnya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki zat, diri yang maha sempurna, yang tidak ada samanya. Kemudian mengimani Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga tauhid. Jadi pembahasan tauhid adalah pembahasan rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Pembahasan enam rukun iman itulah yang dimaksud dengan akidah. Yang pertama dari pembahasan akidah tersebut, pembahasan iman tersebut yang meliputi enam rukun iman itu adalah tauhid. Beriman kepada Allah dengan meliputi tiga tauhid. Yaitu tauhidur rububiyah, tauhidul asma wa sifat, wa tauhidul uluhiyah, al-ubudiyah. Tauhidur rububiyah mengimani Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Rabbul Alamin. Sebagai satu-satunya Rabb. Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb. Satu-satunya Rabbul Alamin. Yaitu satu-satunya pencipta alam semesta. Satu-satunya penguasa alam semesta. Pengatur alam semesta. Yang memberi rezeki. Yang menguasai manfaat mudarat. Rabbul Alamin. Tidak ada Rabb selainnya. Tidak ada pencipta selainnya. Penguasa selainnya. Pengatur alam semesta selainnya. Tauhidul asma wa sifat. Artinya menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya. Zat, diri. Wujud yang memiliki nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang maha sempurna, yang hakiki, yang tidak ada samanya. Yang tidak memiliki kekurangan dan tidak memiliki cacat, aib. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-asma'ul husna yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak kita ketahui jumlahnya. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Hendaknya kalian berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan nama-namanya, dengan mengatakan ya ghaffar ighfirli, wahai yang maha pengampun ampuni aku, ya razzaq urzuqni, ya wahai yang maha menguasai rezeki, yang maha memberi rezeki, beri aku rezeki, dan semisalnya. Bertawassul dengan menyebut nama-namanya ketika berdoa. Walidu Allah awidu ar-Rahman, katakan berdoalah kalian kepada Allah, kepada ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nama apa saja dari nama-namanya yang kalian panggil, memohon, berdoa kepadanya, maka Allah memiliki al-asma'ul husna. Dan setiap nama-nama itu mengandung sifat, mengandung makna yang menunjukkan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'u wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan wujud Allah, dengan dirinya, dengan zatnya. Tidak ada yang sama dengan menyamai hakikat nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan di Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Pendengaran Allah, penglihatan Allah hakiki, tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk, dan hanya Allah yang Maha tahu hakikat itu semua. Ini tauhid al-asma wa sifat. Ketika kita meyakini, mengetahui tauhid ar-rububiyyah dan tauhid al-asma wa sifat, ketika seseorang mengimani bahwa tidak ada Rob, tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, pengatur alam semesta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memiliki nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan yang maha sempurna, yang tidak ada samanya. Yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangannya, tidak ada aibnya, cacatnya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, berarti tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang setanding dengannya. Berarti tidak ada yang pantas dan berhak untuk diagungkan dengan penyembahan, dengan ibadah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bertauhid dengan tauhid ar-rububiyyah, dengan tauhid al-asma wa sifat, menuntut dan berkonsekuensi kita menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid uluhiyah. Yakni mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang kita pertuhankan sebagai Tuhan yang hak, al-ilahul hak, yang kita menyembah hanya kepadanya, berdoa hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya, menyembelih hanya untuknya, bernadar hanya untuknya, tidak kepada selainnya. Kita tidak menyerahkan ibadah apapun, ibadah penyembelihan, doa, dan yang lainnya, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dia yang pantas dan berhak untuk kita agungkan, kita pertuhankan dengan ibadah-ibadah itu, dengan penyembahan-penyembahan itu, dalam rangka at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridhanya, mengharapkan cintanya, agar kita dimasukkan dalam jannahnya, surganya, dan kita dilindungi dari adab nerakanya. Inilah puncak tauhid. Tauhidul uluhiyah. Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan dalam surat Maryam tiga tauhid ini dalam firman-Nya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dialah Allah Rabb, penguasa, pencipta dan pengatur langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya, alam semesta. Dialah Rabbnya, penciptanya, penguasanya dan pengaturnya. Fa'budhu, oleh karena itu ibadahilah dia satu-satunya. Jangan ibadahi selainnya. Karena tidak ada pencipta selainnya, tidak ada penguasa selainnya, tidak ada pengatur alam semesta selainnya, tidak ada tandingannya, tidak ada yang setara dengannya untuk kemudian disekutukan dengannya. Fa'budhu, oleh karena itu ibadahi dia. Wastabir li'ibadatih, dan bersabarlah kamu dalam beribadah kepadanya. Sabarkan dirimu untuk terus beribadah hanya kepadanya, untuk terus mentauhidkan, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, dan tidak menyerahkan ibadah itu kepada siapapun. Tidak mendekatkan diri, bertaqarrub kepada selain Allah, mengharapkan cintanya dan takut kepadanya dengan ibadah apapun, dengan penyembelihan, dengan nazar, dengan doa dan yang lainnya. Tak. Sabarkan dirimu, terus beribadah, ikhlaskan ibadahnya kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, akhir ayat, hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu mengetahui selain dia yang menandinginya, yang setara dengannya? Jawabannya tidak. Dan pertanyaan ini adalah tujuannya untuk menepis bahwa tidak ada tandingan yang setara dengan Allah SWT. Tidak ada tandingannya, tidak ada yang setara dengannya. Berarti tidak ada yang berhak dan pantas untuk dipertuhankan, untuk diibadahi bersamanya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabil li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. tauhid. Dengan tauhid inilah seseorang masuk dalam Islam. Dengan kalimat la ilaha illallah, ketika seseorang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah dan digandeng bersamanya persaksian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah adalah persaksian tauhid uluhiyah yang juga mengandung tauhid rububiyah. La ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan yang benar, yakni tidak ada sesembahan yang benar selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan makna la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah, tidak ada pengatur alam semesta selain Allah. Itu bukan makna la ilaha illallah. Karena seandainya makna la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah, pengatur alam semesta selain Allah, orang-orang kafir Quraisy berlomba-lomba mengucapkan la ilaha illallah ketika Nabi SAW berdakwah kepada mereka dan mengatakan, ya ma'asyar Quraisy, wahai kaum Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hendaknya kalian mengucapkan la ilaha illallah, kalian semua akan berbahagia dan beruntung dunia akhirat. Mereka tidak mau mengucapkannya. Aja'al al-alihata ilaha wahida. In hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad tentang menjadikan ilah-ilah kita yang banyak ini, Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini, yaitu berhala-berhala mereka, mereka sembah bersama penyembahan mereka kepada Allah, hendak dijadikan satu, yakni Tuhan-Tuhan kita ini yang banyak, berhala-berhala ini, kita tinggal semua, kemudian kita hanya menyembah kepada Allah. Ini sesuatu yang mengherankan, tidak mungkin, kata mereka. Itulah yang difahami oleh mereka dari seruan la ilaha illallah. Artinya mereka faham bahwa la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Jika mereka mengucapkan itu, artinya mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang batil, sesembahan-sesembahan mereka, berhala-berhala itu. Mereka tidak mau. Oleh karena itu mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal jika mereka ditanya, sebagaimana dikabarkan dalam Al-Quran, yang maknanya ditanya mereka, siapa yang menciptakan langit, bumi, siapa yang menurunkan rezeki dari langit, siapa yang mengeluarkan rezeki dari bumi. Ya, dan yang semisal dengan ini, dari makna-makna rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Rabb satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, mereka akan menjawab Allah. Mereka bertauhid, orang-orang kafir Quraisy bertauhid dengan tauhid rububiyah. Mereka meyakini, mengimani Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, yang memberi rezeki, menguasai manfaat dan mudarat. Tetapi masalahnya adalah mereka tidak mau menauhidkan Allah dalam ibadah. Mereka tidak mau mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Mereka mau tetap menyembah dan beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka yang batil, yaitu berhala-berhala mereka. Oleh karena itu ketika mereka diajak mengucapkan la ilaha illallah sebagai syarat mereka akan berbahagia dunia dan akhirat, mereka tidak mau mengucapkannya. Dari sini kita mengetahui bahwa la ilaha illallah maknanya bukan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah, dan tidak ada pengatur selain alam semesta selain Allah. Tetapi maknanya adalah tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Oleh karena itu mereka tidak mau mengucapkannya. Padahal mereka meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Setelah kita mengetahui bahwa inilah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah tafsirnya adalah tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah. Perlu diketahui bahwa terkandung pula pada kalimat la ilaha illallah makna tauhidur rububiyah, terkandung pula di dalamnya makna bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Itu terkandung makna itu. Tapi bukan itu tafsirnya. Tafsirnya adalah tauhid ibadah. Itu tafsirnya. Namun terkandung di dalamnya makna tauhid rububiyah, bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Dengan ini seseorang masuk dalam Islam. Dengan kalimat tauhid ini. Dan Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu hatta yashhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Al hadith Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian menegakkan salat lima waktu, membayar zakat, hadis. Inilah tauhid yang menjadikan seseorang masuk dalam Islam. Kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid. Puncak tauhid, yakni tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sudah memahami makna-makna tauhid, pembagian tauhid dan puncak tauhid, dan makna la ilaha illallah tafsirnya adalah tauhid ibadah, dan terkandung pula di dalamnya makna tauhid rububiyah, maka kita dengan ini memahami kedudukan tauhid. Dan keimanan kita beriman kepada Allah, rukun iman yang pertama, tidak akan lurus dan tidak akan sah sampai kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani wujudnya, zat Allah, diri Allah, wujudnya, dan mengimani tiga tauhid ini. Dengan menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puncak tauhid, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang akan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan itu adalah syarat keselamatan dunia dan akhirat. Sudah kita dengar, dengan itu seseorang masuk Islam. Dan jika seseorang keluar dari dunia ini, mengakhiri hayatnya dengan kalimat itu pula, dijamin masuk jannah. Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya sebelum wafat mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga, dijamin masuk jannah. Kebahagiaan yang kita inginkan, yang kita dambakan, kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan di dunia, jika terputus hanya di dunia, maka itu kebahagiaan yang semu, yang tidak ada artinya. Dan pada hakikatnya tidak ada kebahagiaan apabila menunggu di akhirat azab Allah Subhanahu wa ta'ala, kesengsaraan dalam neraka. Kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Dan apabila terjamin kebahagiaan di akhirat, maka akan mengikut pula kebahagiaan di dunia. Kita akan mendengar, membahas, mempelajari beberapa keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan, kebaikan-kebaikan di tauhid, agar kita benar-benar memahami pentingnya masalah tauhid ini. Setelah kita mendengar di awal bahwa itulah tujuan hikmah manusia dan jin diciptakan. وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah, ini tauhid uluhiyah tadi. La ilaha illallah. Yang pertama, barang siapa menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terkait keutamaan istimewa tauhid, barang siapa menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dengan itu telah mengetahui hak-hak yang wajib diketahui. Hak terbesar adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tauhid, dengan seseorang menauhidkan Allah, berarti dia telah memberikan hak terbesar yang wajib ditunaikan, haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita berkewajiban untuk mengetahui hak-hak setiap pemilik hak, untuk kemudian kita berikan hak-hak itu. Hak yang terbesar adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk diibadahi. Untuk diibadahi. Dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis Mu'ad ibn Jabal, hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu muttafaq alaih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, dan apa hak hamba-hamba Allah atas Allah? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam, Mu'ad menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi alaihi wasallam menerangkannya kepada Mu'ad, mengatakan, "Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a." Hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan selainnya, tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, mengangkat tandingan, disetarakan dengan Allah, diagungkan bersama Allah, disembah bersama Allah, diibadahi bersama Allah subhanahu wa ta'ala, padahal tidak ada tandingannya, tidak ada samanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sebaliknya hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala atas Allah, alla yu'adziba man la yushriku bihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab siapa saja yang tidak menyekutukannya. Allah tidak akan mengazab siapa saja yang menauhidkannya. Di sini terdapat jaminan. Barang siapa menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dijamin Allah tidak akan mengazabnya. Jika tauhid seseorang sempurna, sempurna keimanannya, sempurna amalannya, maka niscaya dia akan terbebas dari adab apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa bertauhid namun memiliki kekurangan-kekurangan pada keimanannya, kelemahan pada keimanannya, melakukan kefasikan, namun tauhidnya terjaga, keutuhan tauhidnya terjaga, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjamin tidak akan mengadabnya dengan kekekalan dalam neraka. Andaikan pun karena kefasikannya dia tidak diampuni oleh Allah dan masih ada harapan diampuni buah dari tauhidnya, namun jika Allah tidak mengampuninya, kemudian dia diadab dalam neraka, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Ini adalah hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, yang akan ditunaikan oleh Allah. Siapa saja yang tidak menyekutukan Allah, dia tidak akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia dengan itu, ketika seorang hamba menunaikan hak Allah, yang merupakan hikmah, tujuan diciptakannya jin dan manusia, sebenarnya telah kita dengar ayatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya, menjamin tidak akan mengadab, dengan rincian yang telah kita dengar tadi. Kemudian yang kedua, keutamaan tauhid yang dengannya seseorang hidup bahagia dengan tauhid, yaitu barang siapa menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk dari kalangan orang-orang yang berakal dan dia terbebas dari menjadi orang-orang yang bodoh, yang jahil, seperti keadaan ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Bagaimana bisa dikatakan berakal? Bagaimana bisa dikatakan berakal orang yang menyamakan antara Allah dengan hambanya? Ketika menyembah bersama penyembahan kepada Allah, menyembah selainnya. Menyamakan Allah dengan makhluk ciptaannya. Menyamakan Allah yang maha sempurna dengan hambanya yang penuh dengan kekurangan dan aib, cacat. Oleh karena itu Nabi Ibrahim AS ketika menasihati ayahnya yang menyembah patung berhala, yaitu Azar, Nabi Ibrahim AS mengingatkan ayahnya dengan mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru. Wahai ayahandaku, kenapa kamu beribadah menyembah kepada sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat? Patung berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, benda mati. Kenapa kamu sembah? Kamu samakan, setarakan dengan Allah yang maha mendengar dan maha melihat segala sesuatu. Dengan penglihatan dan pendengaran tentunya yang tidak ada samanya dari makhluk. Yang maha sempurna, yang tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Maha melihat segala sesuatu dilihatnya, segala sesuatu didengarnya. Kamu samakan patung-patung ini yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kamu setarakan dengan Allah yang maha mendengar, maha melihat. Kemudian kamu menyembah patung-patung ini. Jadikan tandingan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dianggap berakal orang yang menyamakan antara pencipta dengan yang dicipta? Disetarakan, sama-sama disembah. Padahal Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika menyatakan baroknya, pernyataan berlepas diri dari ayahnya dan kaumnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan dan tidak menauhidkan Allah karena mereka menyembah patung. Nabi Ibrahim mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi." Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, mengatakan kepada kaumnya, "Innani bara'um minkum." Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. "Wa mimma ta'budun," dan dari apa-apa yang kalian sembah, ibadahi. "Illa alladhi fatarani," kecuali satu. Kecuali yang telah menciptakanku, aku tidak berlepas diri darinya. Karena dia satu-satunya yang berhak disembah. Dia satu-satunya yang pantas dipertuhankan. Aku berlepas diri dari kalian dan seluruh sesembahan kalian kecuali yang telah menciptakanku. Ibrahim alaihissalam mengingatkan kepada mereka bahwa yang berhak disembah hanyalah pencipta, kecuali yang telah menciptakanku, yang tidak kuasa mencipta, yakni makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, karena pencipta hanya Allah, maka tidak berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Oleh karena itu saya berlepas diri dari itu semua. "Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin," kecuali Tuhanku, Rabbku yang telah menciptakanku, maka dia akan memberiku hidayah. Jadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, menyembah selain Allah bersama penyembahannya kepada Allah, di samping dia berdoa kepada Allah di waktu terjepit dia memanggil, memohon, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mendatangi kuburan atau yang lainnya, memberikan persembahan, penyembelihan atau yang lainnya, dan meminta kepadanya, minta pertolongan atau minta kesembuhan dan semisalnya, mendekatkan diri kepadanya, mengagungkannya selain Allah Subhanahu wa taala, disamakan dengan Allah padahal ini makhluk. Nah, di mana akal kita? Orang yang bagus akalnya, berpikir dengan jernih, bagaimana mungkin disamakan dalam hal ini? Oleh karena itu, orang yang menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan itu dia menjadi orang yang cerdas, yang berakal, dan selamat dari kejahilan. Yang ketiga, semisal dengan yang kedua, bahwa orang yang menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia memerdekakan dirinya, membebaskan dirinya dari penghambaan kepada sesama makhluk dan bergantung kepada sesama makhluk, takut kepada sesama makhluk, berharap kepada sesama makhluk, dia terbebas dari itu. Karena orang yang menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadahnya kepada Allah, dengan itu dia hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya takut kepada Allah, dia hanya berharap kepada Allah, dia menggantungkan harapannya hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, menyandarkan urusannya hanya kepada Allah, mengembalikan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, penciptanya, penguasanya, pengatur seluruh urusannya. Dengan itu dia meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dia meraih keselamatan dunia dan akhirat. Berikutnya, barang siapa menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghasilkan, meraih petunjuk. Dia mendapatkan petunjuk yang sempurna, dan dia akan meraih rasa aman, jaminan keamanan di dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulm, dan tidak mengotori keimanan mereka dengan kedzaliman, ulaika lahumul amn, merekalah orang-orang yang mendapatkan jaminan rasa aman, wahum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Ayat ini ketika turun, para sahabat, sahabat Nabi, sahabat radhiyallahu anhum, merasa berat. Mereka merasa berat dengannya. Mereka mendatangi Nabi SAW. Wahai Nabi, siapa di antara kami yang tidak melakukan kedzaliman? Siapa di antara kami yang tidak melakukan kedzaliman? Sementara Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm, orang-orang yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan kedzaliman. Nah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Yang tidak mengotori keimanannya dengan kedzaliman, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka yang mendapat jaminan rasa aman dunia akhirat, dan mereka mendapat petunjuk. Nah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menenangkan sahabatnya dan menjawab kepada mereka bahwa kedzaliman yang dimaksud adalah zulmun azim, kedzaliman terbesar terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita bicarakan di awal, hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditauhidkan, diibadahi dengan ikhlas dan tidak disekutukan dengan selainnya. Apabila Allah disekutukan dengan selainnya, dengan syirik, menyembah selainnya bersama Allah, di diseterakan dengan makhluk sebagai tandingannya, dipertuhankan bersamanya, berarti mendzalimi hak Allah Subhanahu wa taala, hak yang terbesar yang wajib ditunaikan. Itulah zulmun azim, itulah kezaliman terbesar. Sebagaimana kata Luqman dalam surat Luqman, ya bunai la tusyrik billah, wahai anakku jangan menyekutukan Allah, berbuat syirik. Inna syirka zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Itulah yang dimaksud dengan ayat. Jadi barang siapa beriman, bertauhid, kemudian dia tidak berbuat kezaliman yang besar, tidak berbuat syirik, tidak membatalkan tauhidnya, imannya dengan syirik, dengan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dijamin aman. Tidak akan kekal dalam neraka. Dan jika Allah merahmati, dia akan selamat secara menyeluruh dari azab neraka. Wa in fa'ala ma fa'al min al-ma'asi, meskipun dia melakukan apa yang telah dia lakukan dari maksiat. Karena kefasikan apapun yang dilakukan oleh seseorang, selama tauhidnya terjaga, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid-tauhidnya. Tidak menyembah selain Allah. Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga tauhid yang sudah kita pelajari. Meskipun dia melakukan kefasikan, dosa besar, dan dia mati di atas itu tidak bertobat, buah dari tauhidnya, dia aman. Pertama, dia tidak akan kekal dalam neraka. Seandainya dia tidak diampuni oleh Allah. Namun, bersama dengan itu ada harapan. Ada harapan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengampuni, dia bisa masuk langsung dalam surga. Dan tidak diazab. Jika Allah tidak mengampuni, maka dia diazab dulu dalam neraka, namun tetap dia akan keluar darinya dengan syafaat. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di bawah, yakni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini dalilnya. Nah, begitu pula pada hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Ubadah bin Shamit, muttafaqun alaih. Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasuluh, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minh wal naru haqqun wal jannatu haqqun وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَكَانَ مِنَ الْعَمَلِ. Barang siapa bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah SWT, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan seperti yang dilakukan orang-orang Nasara, tapi dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia adalah makhluk Allah yang dicipta dengan kalimat kun, terciptalah, yang Allah Subhanahu wa taala lontarkan ke dalam perut Maryam sehingga tercipta tanpa ayah, langsung tercipta dalam rahim Maryam dengan kalimat kun, terciptalah. Karena Allah Subhanahu wa taala jika hendak mencipta hanya mengatakan kun fayakun, maka tercipta. Dan berimani bahwa Nabi Isa adalah ruh, salah satu ruh dari ruh-ruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa surga adalah benar, neraka adalah benar. Adkhalahu Allahul jannah ala makana minal amal. Allah akan masukkan dia dalam jannah atas amalan apapun yang dia bawa. Meskipun dia membawa dosa besar, kefasikan, niscaya dia akan masuk dalam jannah. Meskipun jika tidak diampuni, dia mampir dulu dalam neraka, namun dia akan tetap selamat darinya. Karena tauhidnya. Tauhid akan memberi jaminan, akan menjaga seseorang tidak akan kekal dalam neraka. Dan dengan tauhid seseorang akan beruntung mendapatkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, kata Rasulullah SAW dalam hadis mutawatir, syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku, yaitu dengan syarat bertauhid. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Siapa yang paling beruntung dengan syafaatmu di hari kiamat wahai Rasulullah, sehingga dengan syafaat itu akan selamat keluar dari neraka? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Barang siapa bersaksi mengucapkan la ilaha illallah murni, ikhlas dari dalam kalbunya. Inilah sekian perkara yang kita dengar yang menunjukkan kepada kita betapa beruntungnya, betapa bahagianya seseorang yang merealisasikan tauhid, yang merupakan rukun iman yang pertama. Dan dengan itu dia mendapat jaminan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang sempurna tauhidnya, dia sempurnakan, sempurna imannya. Kemudian dia beramal soleh, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa-dosa, dosa besar. Beruntunglah dia. Dan dia akan masuk langsung dalam jannah. Barang siapa bertauhid, beriman kepada Allah, beriman dengan enam rukun iman, bertauhid, tetapi dia melakukan maksiat, ada kefasikannya, ada dosa besarnya, dan dia tidak sempat bertobat. Yang dibicarakan yang tidak bertobat. Adapun yang bertobat, maka tobat akan menghapuskan seluruh dosa, hatta dosa syirik, hatta orang berbuat syirik, kemudian dia bertobat, maka selesai urusannya di dunia, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibicarakan yang tidak bertobat, membawa kefasikan, dosa besar. Setelah kita dengar ayat bahwa ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan tergantung kehendak Allah. Jika Allah mengampuni dia, maka dia bisa masuk langsung dalam jannah surga. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya, maka dia diadab dulu dalam neraka, namun dia tidak akan kekal karena dia memiliki tauhid. Dia akan tetap keluar dan masuk dalam jannah pada akhirnya dengan syafaat. Semoga kita semua diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyempurnakan hidayahnya kepada kita, bimbingan ilmunya, menambah ilmu kita, dan beri kita taufik, menolong kita untuk beramal dengan ilmu, dan menyempurnakan keimanan kita, tauhid kita. Dan semoga kita disabarkan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'budhu wastabir li'ibadati, sabar di atas tauhid, terus mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah, menjauhi kesyirikan, hatta ya'tiyana al-yaqin al-maut, sampai maut, kematian menjemput kita semua. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.